Bismillah, alhamdulillah. Akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhiratnya tatkala dia memanfaatkan hidup di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'az. Di dalam menjalani hidup seorang muslim atau muslimah, dia akan dihadapkan kepada dua perkara. Perkara yang mengantarkan dia, membawa dia kepada kebahagiaan dunia akhiratnya, yang tentu perjalanan akhir kelak di akhirat masuk ke dalam jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, dia terbawa arus, terbawa fitnah, dan terbawa pada hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya wal'iyadzubillah menjerumuskan kepada lembah kebinasaan dan di akhirat kelak masuk ke dalam an-nar wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, jadikan hidup ini benar-benar tempat kita bertanam apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kata orang Arab, pepatah menyatakan, man yazra' yahsud, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan panen. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "At-tahuru syatrul iman." Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was-salatu nurun. Was-shadaqatu burhan. Wasabru dhiya wal qur'anu hujjatun laka aw alayk kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Para ulama menjelaskan hadis ini merupakan pilar pondasi dari pondasi-pondasi Islam dan mencakup sekian amalan dan sekian dan peringatan. Sekian amalan dan peringatan, peringatan agar kita betul-betul mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan bisa kita panen kelak di akhirat. seperti yang ma'ruf adanya, bahwa iblis la'anahullah mengutus bala tentaranya, para syaitan, untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk membinasakan kaum muslimin dan kaum muslimat, agar terjatuh dan terjerumus dalam lembah kebinasaan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terus, tidak ada henti-hentinya. Dan bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi'izzatika, kata iblis la'anahullah, la'aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Kata iblis la'anahullah, demi keagungan engkau ya Rabb, wa bi'izzatika, demi keagungan engkau ya Rabb, la'aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua hambamu, aku akan hancurkan, aku akan binasakan semua hambamu, sehingga menjadi ashabul jahim, sehingga menjadi ashabun nar, sehingga mereka terjerumus dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah. Ini target iblis. Semua. La'aghwiyannahum. Kemudian ada kalimat taukid ajma'in. Aku akan sesatkan mereka, hambamu ya Rabb, semuanya. Namun iblis la'anahullah mengakui dalam ayat tersebut, tidak bisa berkutik kalau bahasa kita, dan tidak bisa berbuat banyak kepada siapa? Illa min ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Rabb, dari mereka yang ikhlas. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Utusan iblis kepada bala tentaranya, kepada para syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin dan muslimat ini, digencarkan, dilakukan. Terus laporan kepada iblis, fulan sudah mencuri. Kata iblis, ma fa'alta syai, kau belum berbuat apa-apa. Balik lagi, fulan sudah minum minuman keras, ma fa'alta syai, kata iblis, belum kau berbuat apa-apa. Fulan berzina. Balik lagi, datang lagi, laporan lagi, nyampaikan, ma fa'alta syai, kau belum berbuat apa-apa. Terus seperti itu, sampai pada akhirnya syaitan melaporkan kepada iblis, fulan dan fulanah sudah bercerai rumah tangganya. Ayah, itu dapat ujian. Targetnya itu, membuat porak-poranda rumah tangga. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita harus membentengi itu semua. Na'udzubillah dari pencurian, khomar, zina, wa ghairi dzalik mimma nahallahu an wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita harus melindungi kita, membentengi kita dari berbagai macam maksiat kepada Allah. Wala minuman keras, wala zina, wala mencuri, dan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjerumuskan kita kepada lembah kebinasaan, lembah azab. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kita hindari, kita menjauh dengan membentengi dirilah. Di antara benteng itu adalah at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan bagian daripada iman. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama menjelaskan makna tahur adalah tahur minal ma'asi wal asam. Bersuci dari berbagai maksiat dan dosa-dosa itu bagian daripada iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang lain menyatakan at-tahur adalah bersuci secara umum. Bersuci bermakna wudu, sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadis yang lain, al-wudu syatrul iman. Wudu itu separuh daripada iman. Atau kebersihan secara umum. Bersuci secara umum dari najis, dan bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dan yang lainnya, termasuk an-nadhofah. Itu kata Rasulullah bagian daripada iman. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga di kalimat yang pertama ini, yaitu keutamaan bersuci dan masuk dalamnya wudu, dan penjelasan tentang keutamaan yang besar. Dikarenakan bagian daripada iman, artinya wal muradu anal ajra fil wudu yantahi ila nisfi ajril iman. Maksudnya bahwa wudu itu pahalanya sampai menyamai separuh iman. Amalan yang sederhana dan ringan, ringkas, mudah, namun pahalanya besar. Artinya tidak sepantasnya seorang muslim meremehkan, abai, atau tidak menyempurnakan wudu. Karena wudu yang syar'i, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wudu yang mencontoh cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anggota wudu yang kita lakukan itu ketika kita wudu, dosa-dosa itu berguguran seiring dengan tetesan air dari anggota tubuh, anggota wudu yang kita lakukan. Di sini ada motivasi, ada hasungan agar kita ketika wudu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan sekian keutamaan. Hadis ini at-tahur syatrul iman, dan hadis-hadis yang lain yaitu bergugurannya dosa-dosa seiring dengan tetesan air dari anggota tubuh wudhu kita. Bahkan kita dianjurkan ketika kita kondisi marah, emosi, itu wudhu. Sebagian ulama salaf, mereka menjaga wudhu mereka walaupun tidak dalam kondisi sedang mau sholat. Bahkan mereka memurojaah ilm, membaca kitab, memurojaah ilmu, wudhu dulu untuk menghormati ilm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi keutamaan wudhu selain daripada hadis ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amalan baik nanti di akhirat. Itu ucapan alhamdulillah jika dia mengucapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi pahala itu di antara langit-langit dan bumi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh amat besar dan luar biasa Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada hambanya. Dengan amalan yang ringan, sederhana, mudah, tapi pahalanya besar ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala, itu demikian besar sampai memenuhi timbangan pahala nanti di hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit-langit dan bumi. Pahalanya besar. Dikarenakan kandungan dalam ucapan alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah ini betul-betul sangat dalam maknanya. Oleh karena itu, dalam sekian hadis yang sahih dan sekian penjelasan para ulama ahlus sunnah, nah, ketika menyusun kitab, menulis, berkhutbah, ceramah, tausiah, diawali dengan alhamdulillah. Ketika selesai makan, ketika kita mendapatkan nikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Anjuran bimbingan syariat. Alhamdulillah itu segala puji milik Allah. Intabih fi hadhihi an-nuqtah, bahwa yang berhak mendapat puja dan puji sanjungan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya aib besar kalau manusia seperti kita-kita ini ingin dipuji orang, na'udzubillah min dzalik. Ujub. Atau hubbul madah. Suka dipuji orang lain. Minta agar orang lain muji dia. Hina. Bukan milik dia. Bukan haknya dia. Kan sudah kita sampaikan. Alhamdulillah. berat dan bahaya bagi dia. Seorang muslim dicela, dicerca, dimaki, jika dibanding dengan dipuji, ahsan dicela dan dimaki. Jika suruh milih, naam. Kalau dicela dimaki, enggak ada urusan bagi kita. Enggak ada tanggungan, enggak ada beban. Dikata-katai apapun kita, enggak ada masalah, enggak ada beban bagi kita. Yang harus kita lakukan, enggak ada. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika digibai oleh seseorang, didatangi orang itu dan diberi hadiah. Ini, jazakallah khair. Bingung orang ini, wajib. Anak gibai antum kok kasih hadiah? Iya. Jazakallah khair atas pahala yang kau berikan kepadaku. Dari gibai itu. Tapi kalau pujian, wal'iyadzubillah, belum tentu dia selamat. Ketika kita dipuji oleh orang lain, belum tentu selamat dari fitnah ujian tersebut. Kenapa? Karena akan menyeret pada dia kesekian lembah kehancuran. Kesekian lembah kenistaan. Kerendahan, kehinaan. Bukan milik dia diambil. Mari sebaikan. Lillah, alhamdulillah. Kenapa kalian ingin dipuji? Ingin disajung? Ada apa? Nah, ingin terkenal, ingin popularitas, ingin itu, hisada. Nah, makanya betul-betul para ulama dalam sekian syuruhat di bab amradul qulub ini, bab ujub ini, dan bab hubbul badah wa hubbul zuhur, betul-betul ditekankan agar terhindar kita dari penyakit yang membinasakan ini. Sampai ada istilah pepatah Arab menyatakan hubbuz zuhur kasruz zuhur. Orang yang suka popularitas, ingin terkenal, itu justru malah mematahkan punggung sendiri. Ya orang yang suka seperti itu kan sakot jatuh. Ini harus kita hindari. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kalau ada orang muji kamu, lempar dengan tanah. Khatir. Amruhu khatir. Urusannya panjang, bahaya. Yang bukan punya kita ambil. Seperti sombong, bukan punya kita ambil. Milik Allah Subhanahu wa taala. Huwal mutakabbir. Dia Allah yang mutakabbir. Jangan kita ambil. Urusannya panjang lagi kalau sampai mengambil hak Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk jannah orang yang dalam kalbunya ada sebiji sawi dari perangai sombong. Sombong batrul haq wa ghamtun nas. Coba. Apa enggak ngeri kita? Sombong itu batrul haq. Batrul haq menolak kebenaran. Na'udzubillah. Wohom tunas. Dan meremehkan orang lain. penyakit yang na'udzubillah min dzalik. Enggak ada yang bisa kita katakan musibah seperti ini kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ucapan subhanallah, kata para ulama, at-tafwid wal istiqar ilallah. Kita renungkan makna dan penjelasan tentang subhanallah ini bermakna apa? Tafwid wal istiqar ilallah. Betul-betul dia berserah diri kepada Allah. Dan betul-betul dia sangat-sangat butuh kepada Allah. Butuh ampunannya, butuh pahalanya, butuh kasih sayangnya, butuh jannahnya, segala. Butuh pertolongannya, butuh taufiknya, butuh hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nahnu fuqara ilallah. Kami ini fuqara, fakir. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayahnya, taufiknya, ampunannya dan semua yang baik. Saya kan sebagian tulabul ilm kalau menulis surat itu surat ditulis surat terakhir selesai al-fakir ila afi rabbih, yang bertanda tangan adalah al-fakir ila afi rabbih, orang hambamu yang butuh ampunan Rabb-nya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Juga seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wassalatu nurun." Wassalatu nur. Salat itu cahaya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang sholat dan keutamaannya, bisa berhari-hari. Bukan sekedar menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan ketika kita menjalankan sholat lima waktu, bukan sekedar itu. Demikian pula kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika kita sholat rawatib. Menunaikan kewajiban dan menunaikan sunnah tidak semata-mata itu. Di balik sholat itu ada sekian fawaid. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu contoh dari ayat ini, sesungguhnya sholat yang syar'i, sholat yang ada padanya ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya, rukun ditegakkan, wajib dijalani, sunnah-sunnah dilaksanakan, itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana masih banyak lain yang menjelaskan kepada kita bahwa amalan hamba Allah nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah sholatnya. Beda antara kaum muslimin dengan orang kafir, tarkus sholat, dengan meninggalkan sholat. Naam. Makanya orang-orang munafikin paling malas sholat ketika isya dan subuh berjamaah, paling malas mereka. Alasannya sepele, kalau kita bicara alas sepele karena gelap, nggak dilihat orang. Itu, kan mereka kan ketika ibadah kan yura'unan nas, ingin dilihat orang. Sehingga paling malas mereka untuk salat berjamaah ke masjid itu di waktu subuh dan isya. Padahal Rasul sebutkan dalam hadis yang lain, basyir. Kata Rasul, al-masya'ina fi dhulami ila al-masya'ina ila shalah fi dhulami bin nurit tamah yaumil qiyamah. Beri kabar gembira orang yang berjalan menuju ke tempat sholat, masjid berjamaah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Orang munafikin paling enggan di dua waktu ini. Makanya kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamuna ma fil isya'i wal fajr, la'atau walau kanu habwan." Kalau orang-orang munafik ini faham pahala yang dikandung dalam sholat berjamaah di waktu isya dan subuh, la atau walau kanu habwan, mereka akan datang untuk ke masjid walaupun kondisinya merangkak. Saking besar keutamanya berjamaah di waktu isya dan subuh. Dua rakaat qabla al-fajr kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Rakaatan. Dua rakaat sebelum subuh. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat subuh, qobliyah subuh ini, la fis safar wala fil hadar. Mukim. Ketika safar tidak pernah meninggalkan, dan ketika tidak safar tidak pernah meninggalkan. Dua sholat, witir dan qobliyah fajar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim menerangkan secara luas dan detail tentang keutamaan sholat. Di antaranya adalah melancarkan rezeki. Panjang lebar belum jelaskan. Makanya Rasulullah SAW juga sebutkan tentang banyak keutamaan sholat. Enam, la taj'al qabri 'idan wala buyutan qabron. Kata Rasulullah SAW, kau jangan jadikan kuburanku itu tempat perayaan. Jangan kau jadikan itu kuburanku, kata Rasulullah SAW. Dan jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu kayak kuburan. Maksudnya apa? Kayak kuburan tidak dibacakan Al-Quran. Tidak pula sholat sunnah di situ. Jangan. Menunjukkan bahwa sholat di kuburan tidak boleh, baca Quran di kuburan juga tidak boleh. Kenapa? Karena kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada sholat sunnahnya, itu kayak kuburan. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Seutama-utama sholat sunnah itu di rumahnya, bukan di masjid. Kalau kita bicara afdolnya untuk sholat sunnah di rumah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, as-salatu nurun. Sholat itu cahaya bagi pelakunya. Yang mengantarkan bagi pelakunya kepada ke jalan nanti di hari kiamat dengan nur tersebut. Sebagaimana cahaya di dunia kita bisa kita melewati jalan-jalan itu dengan cahaya tersebut. Kemudian Kata Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhan. Shadaqah itu burhan. Apa maksudnya? Bukti keimanan itu dengan shadaqah. Dalilu ala imanil mu'minin. Bukti tentang imannya orang-orang mukmin itu dengan shadaqah. Shadaqah bi anwa'iha, tentunya dengan segala macamnya. Imma shadaqah itu bermakna zakat yang hukumnya wajib, yaitu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa imma shadaqah tatawwu'an. Shadaqah yang sifatnya sunnah. Infak secara umum, fisabilillah, itu burhan, kata Rasul. Bukti keimanan dia. Dan bukti menyelisih orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafik pada malas dan enggan bersedekah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, karena mulia dan baiknya makna dan nilai sedekah itu, kita harus memanage, kata orang sekarang. Jangan sampai rezeki, harta yang Allah berikan kepada kita ini dialokasikan kepada hal-hal yang menyelisih syar'i, hal-hal yang maksiat kepada Allah, hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Jangan. Alihkan, salurkan semua fisabilillah. Berarti kita harus paham apa saja yang fisabilillah. Kan demikian. Kenapa? Kalau tidak akan berdampak buruk. Kalau sampai harta kita, na'udzubillah, dialokasikan kepada yang maksiat kepada Allah, atau hal-hal yang menyelisih syar'i, itu berbuntut panjang. Dan berakhir pada kebinasaan. Makanya kata Iyas bin Muawiyah rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika dilarang wala tusrif, jangan kau israf berlebih-lebihan dalam segala, dalam infak berlebih-lebihan. Kata beliau, al-infak li ghairillah minal israf. Infak selain jalan Allah, dukung maksiat, dukung bid'ah, dukung syirik, walhasil urusan hada, itu termasuk israf, berlebih-lebihan, tabzir. Makanya Rasul menyatakan, la'anallahu man awa muhdisan au muhdas. Hadis itu, kata para ulama, bisa dibaca muhdis, bisa dibaca muhdas. La'anallahu, Allah melaknat, urusannya kan panjang. Na'udzubillah, ketika dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat bagi siapa? La'anallahu man awa. Allah melaknat bagi orang yang awa, mendukung, menyokong, memfasilitasi, menghasung muhdits. Ketika dalnya itu kasrah, segala perbuatan maksiat kepada Allah, Allah laknat ketika dia menyokong dan membantu perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Ketika dibaca muhdats, Allah melaknat orang yang membantu bid'ah, muhdats dalam agama ini. Nah, kita harus cerdas, harus memahami, sehingga Allah berikan rezeki kepada kita kesini, kesini, kesini, kesini, kesini, itu semua fisabilillah. Jangankan kita ya ikhwan membantu saudara kita, misalnya yang kelaparan, miskin, atau membangun masjid. Dan itu kan semua fisabilillah. Satu suapan yang kita nafkahkan ke istri kita, keluarga kita, itu kata Rasulullah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Luqmatun anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang kamu nafkahkan kepada istrimu, keluargamu, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Fisabilillah. Kewajiban kita sebagai seorang suami menafkahi istri kan seperti itu. Ketika ikhlas karena Allah, pahalanya besar. Jangan sampai kita pisahkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala segala amalan ibadah kita. Was-shadaqatu burhan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, burhan, bukti, hujah akan keimanan dia, bukti hujah menyelisih dia dengan orang-orang munafikin. Kemudian wasabru dia, wasabru diaun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, antum lihat dalam hadis ini, wasolatu nurun, solat itu cahaya, giliran sabar dia cahaya juga, sama-sama cahayanya. Nah, apa perbedaannya sekarang? Para ulama menjelaskan, nur, cahaya yang ada pada sholat itu diibaratkan kayak cahayanya rembulan. Dia, bahasa kita soft, cahayanya itu gak menyengat. Dia, yang ada di sabar itu kayak cahayanya matahari. Menyengat dia. Artinya, sabar ini betul-betul membutuhkan perjuangan yang keras. Betul-betul memerlukan keseriusan dan kesungguhan yang maksimal. Gangguannya banyak. Rintangannya dahsyat. Untuk menuju sabar. Makanya nilai sebuah kesabaran itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul sebutkan dalam potongan hadis yang sahih, "Wa ma utiya ahadun khairun wa awsa minas sabr." Seorang itu tidak diberi oleh Allah yang pemberian itu jauh lebih baik dan lebih luas daripada orang itu diberi oleh Allah perangai sabar. Berarti orang yang sabar ini betul-betul orang yang mulia, pilihan Allah Jalla wa'az. Menuju ke situ, sinarnya itu kuat, panas. Kalau masalah hidayah dan taufik, pasti ya kita butuh dari Allah hidayah dan taufiknya. Di prakteknya itu untuk menghiasi diri kita dengan sabar ini harus ekstra maksimal, ekstra ketat, ekstra kuat. Dan sabar ini miliknya nabi-nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah SWT. Kenapa dikatakan ulul azmi minar rusul? Dari nabi dan rasul ini ada yang dijuluki ulul azmi karena kesabaran mereka pada tingkat puncaknya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim alaihim salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujiannya terberat. Ujian yang Allah berikan paling berat mereka. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddal bala al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal." Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa bala ujian yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya. Kemudian orang-orang soleh, para sahabatnya. Kemudian di bawahnya. Orang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Semakin dia kokoh dalam memegang agama Allah, kokoh dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, zida fil bala, ditambah ujiannya. Dia sinar yang menyengat memang butuh perjuangan dan ketangguhan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah kejadian yang lebih dahsyat daripada perang Uhud?" Perang Uhud yang antum ketahui bagaimana kaum muslimin 70 syuhada dibantai dan Rasulullah pun kan Rasulullah ada beberapa sahabat yang pasang badan. Jadi sahabat itu kalau ada panah menyasar ke arah Rasul itu badan mereka yang dipasangkan. Pokoknya dilindungi oleh mereka. Ini satu yang terdepan yang lidik Rasul tebas meninggal. Dua tebas meninggal. Kalau tidak salah, kalau tidak ketiga, kedua ketiga. Itu meninggal, dia mengira itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud itu. Sampai tanggal giginya loh. Dan kaum gak pernah beruntung yang melukai nabinya. Dahsyat. Perang Uhud itu kan seperti itu. Nah, yang mentamingi Rasul sudah menjelang akhir ini. Kalau gak ketiga, terakhir sudah. Hampir terakhir, meninggal. Dia kira itu Rasul. Langsung balik. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad sudah mati. Pertanyaan Aisyah, istri beliau, adakah kejadian yang lebih dahsyat daripada Uhud? Ada, kata Rasulullah SAW, ada. Ulah kaummu ketika Rasul berdakwah di Taif. Itu betul-betul, kalau perang Uhud ini kan urusannya kan pedang. Artinya sayap dibunuh kan begitu, jasad gitu loh, jasad perang sayap bunuh panah pedang mati kan itu jasadnya. Tapi beliau di Taif ketika berdakwah itu bukan sekedar jasadnya, lisan mereka kotor, najis yang dilemparkan, yang dituduhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sakitnya ke dalam. Dan dilempari batu. Bengkak kaki beliau. Sudah dikait gitu lisannya naudzubillah min dzalik. Sampai beliau istirahat. Setelah istirahat duduk, Malaikat Jibril datang kepada beliau alaihissalam dan menyampaikan bahwa akan ada dua malaikat yang menemui engkau wahai Muhammad yang menjaga gunung ini. Dan datanglah dua malaikat itu dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, kami utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga gunung ini. Apa yang kau inginkan terhadap kaum itu? Ya Muhammad, apa yang kau inginkan? Aku akan bunuh semua orang itu yang memaki-maki kamu dan mencelakakan kamu. Aku tumpahkan gunung ini biar mereka semua terendam oleh gunung. Mati semua. Aku akan lakukan sekarang juga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan. Jangan. Saya masih berharap dari keturunan mereka, ya'budunallah. Saya masih berharap keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira, ini kira-kira aja sekarang. Sudah terkenal, santrinya banyak, dicela, dimaki, di AI ini itu, ada datang dari premannya umpamanya, Kev ini, haula, sikat, itu kira-kira lah ya, kalau sekarang. Sudah perhatian, sudah tidak banyak mikir, sikat. Dari kisah itu, para ulama menjelaskan. Kalau perang Uhud kan sayatan pedang dan lemparan panah gitu. Jasad yang kena jasad. Ya mati. Kalau ini sak jasadnya, sak lisannya gitu loh. Sak caci makinya na'udzubillah min dzalik. Ujian menimpa Rasulullah SAW seperti itu. Dan paling berat ujiannya ya Rasul dari kalangan para nabi. Para Rasul. Nabi Ibrahim diapakan? Dibakar. Sabar. Wasabru dia. Sabar itu dia. Bukan nur. Nah. Dan kata Rasulullah SAW, diuji orang itu sesuai dengan kadar agamanya. Kalau dia semakin kokoh, ditambah ujiannya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Luar biasa. Orang-orang yang sabar ketika taat kepada Allah, sabar dia menjalani taat kepada Allah. Orang-orang yang sabar untuk menjauh maksiat kepada Allah. Orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah, kemiskinan, kematian, sakit, dan yang lainnya yang musibah bagi dia, dia sabar, ikhlas kepada Allah. Itu pahalanya dipenuhi oleh Allah tanpa batas. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sekehendak Allah. Kita tahu, kita belajar. Walhamdulillah kita memahami dalam sekian hadis yang ada yang sahih bahwa ketika seorang muslim atau muslimah beramal suatu kebaikan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Sabar enggak ada batas. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin melebihi 700 kali lipat. Wasabru dia wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'an hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Al-Qur'an hujjah bagimu. Ketika Al-Quran kita baca dengan benar dan ikhlas dalam membacanya, kemudian dipelajari kandungannya, diamalkan, itu hujjatun lana. Akan menjadi pembela nanti di hari kiamat. Makanya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sekarang ini berusaha menghasung diri kita terkhusus dan anak-anak kita ini. Agar anak-anak kita betul-betul belajarnya itu serius dan sungguh-sungguh. Ikhlas karena Allah. dihasung untuk menghafal Al-Quran dengan benar dan ikhlas, sungguh keutamaan dan kemuliaan bagi seorang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan benar dan ikhlas, kemudian dipelajari kandungannya dan diamalkan, keutamaannya bukan hanya untuk dia. Ketika dia seorang anak dan dia punya orang tua, maka di akhirat kelak dia akan memberikan mahkota ke orang tuanya di jannah. Gak ada pilihan bagi kita terhadap anak-anak kita kecuali terus tarbiyah terus. Berharap kepada Allah jangan sampai anak-anak kita kayak kita. Berharap kepada Allah, memohon kepada Allah dan usaha maksimal kita agar anak kita jauh lebih baik daripada kita, imannya, amalnya, kokohnya di atas din, di atas sunnah, ilmunya. Kita hasil kerjasama dengan istri-istri kita. Karena manfaat memiliki anak soleh bukan hanya untuk anak-anaknya. Orang tuanya pun dapat secara otomatis manfaat itu. Al-walad min kasbil walid. Al-walad min kasbil walid. Alasan apa kita abai? Alasan apa kita enggan? Alasan apa kita gak semangat untuk didik anak kita? Gak ada alasan. Gak ada pilihan. Terlalu banyak dosa yang kita miliki, ikhwan. Terlalu banyak kesalahan dan kekurangan yang kita miliki, ikhwan. Kita berharap kepada Allah dengan usia yang ada ini kita terus semangat dan terus memperbaiki diri dan terus berlomba-lomba. Anak-anak kita jangan kita abaikan. Maksimal. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Menjadi bumerang bagi kalian kalau Al-Qur'an enggak dibaca, wala dipelajari, wala diamalkan kandungnya, na'udzubillahi min dzalik. Itu bumerang atas engkau. Kalau Al-Quran tidak dibaca, wala dipelajari, wala diamalkan kandungannya, na'udzubillah, hujjatun alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha, rawahu Muslim. Dan setiap orang, kata Rasulullah SAW, setiap kita itu yaghdu. Yaghdu yas'a binafsihi ila ta'atillah. Maka setiap orang itu yaghdu, dia berusaha berupaya hidup yang dijalani di dunia ini, tempat bertanam, tempat dia berusaha melakukan beramal. Maka hanya ada dua pilihan bagi dia. Famu'tikuha au mubikuha. Ketika dia hidup, dia jalani hidup taat kepada Allah, terus berupaya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, terus kehidupan dia warnai dengan itu. Berlomba-lomba dalam kebajikan, terus. Itu harapannya, mu'tikuha, bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghdu, kapan? Sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yawm yawmul amal bila hisab wal ghad yawmul hisab bila amal. Sekarang ini kita hidup, hari-hari kita beramal, bukan belum waktunya untuk dihisab oleh Allah, belum waktunya. Maksudnya bukan hari hisab nanti. Nanti di hari kiamat itu hari hisab, hari pembalasan amal. Gak ada amalan lagi. Sekarang ini waktunya untuk beramal. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat udah gak ada amalan lagi. Adanya perhitungan amal. Al-yawm, yawmul amal bila hisab, ul-ghad, yawmul hisab bila amal. Bila amal. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian, benahi diri kalian. Terus hidup ini, apa yang kurang kita sempurnakan, apa yang salah kita tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Apa yang memang betul-betul miring, diluruskan. Apa yang betul-betul salah dan dosa, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah, apa yang memang hak di atas al-hak, istiqomah di atasnya. Sebelum nanti di hari kiamat dihisab. Hasibu qabla an tuhasabu. Kullun nas, kata Rasul. Setiap manusia itu yaghdu. Yas'a binafsi, yang taat kepada Allah hidupnya dia beramal soleh. Naam, maka dia akan menyelamatkan dirinya dengan izin Allah dari azab Allah. Tapi yang tidak, mubikuha. Mubikuha. Yang tidak beramal soleh, yang tidak taat kepada Allah, berarti dia telah menjerumuskan pada kebinasaan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka mari kita semua tentunya berupaya dengan sekuat tenaga agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi hidayah dan taufiknya untuk beramal soleh dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami di dunia kebaikan. Kebaikan di dunia segala yang dinilai baik oleh Allah. Beri kami ya Allah. Beri kami di dunia kebaikan ya Allah. Al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Di dunia diberi oleh Allah apa? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Itu yang kita minta kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, itu al-maghfirah wal jannah. Ampunan dari Allah dan jannahnya. Semoga apa yang Anda sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi, untuk kita amalkan sebagai tabungan pahala kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang itu baik dan anjuran Rasul dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas kepada Allah. Dan demikian yang buruk, yang jelek, maksiat, dosa, dan kita mohon kepada Allah agar dijauhkan diri kita dan diberi hidayah untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.